الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang kita sedang membahas uzur-uzur bagi orang yang melakukan salat yang dengan uzur tersebut salat tersebut diringankan. Dengan adanya uzur tadi salat diringankan, baik itu diringankan yaitu sifatnya ketika melakukan sholat tersebut, dan telah kita sebutkan beberapa jenis uzur diantaranya yaitu sakit, kemudian safar, kemudian juga dikarenakan dia tidak bisa turun dari kendaraan, dan yang terakhir yaitu dikarenakan adanya rasa takut. Dan keadaan takut ini disebabkan karena berhadapan dengan orang-orang yang sedang diperangi, sedang dalam keadaan perang, baik itu melawan orang kafir ataupun melawan orang-orang yang memang boleh diperangi seperti para pemberontak atau para perampok yang menghadang jalan manusia dan mengambil harta mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika adanya rasa takut bahwa pasukan akan diserang secara tiba-tiba apabila mereka melakukan sholat dalam keadaan seperti ini, maka boleh kemudian mengerjakan sholat dengan tata cara yang telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tata cara sholat khauf ini ada beberapa cara yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 atau 6 cara yang kemudian boleh dilakukan, atau setiap dari cara-cara tersebut boleh dilakukan. Kita telah menyebutkan tata cara yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah, di mana sifat atau tata cara dari sholat tersebut yaitu bahwasannya satu kelompok dari pasukan melakukan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekelompok yang lainnya menghadap kepada musuh. Yang di sini musuh berada bukan pada arah kiblat. Jadi kelompok yang bersiaga ini untuk menjaga pasukan dari gempuran musuh, mereka tidak menghadap kiblat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama saf yang bersama beliau, sholat bersama kelompok yang bersama beliau. Kemudian beliau tetap dalam keadaan berdiri, yaitu pada rakaat yang kedua. Kemudian beliau berdiri lama sampai orang-orang yang bersama beliau, kelompok yang pertama, menyelesaikan sholat sendiri. Kemudian kelompok pertama yaitu berpaling dan berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah kelompok yang kedua yang tadinya berjaga-jaga, kemudian melakukan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan sholat pada rakaat yang kedua, yaitu rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yang bagi mereka adalah rakaat pertama. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada akhir dari sholat beliau, ketika beliau melakukan tahiyat, beliau duduk dalam waktu yang lama sampai orang-orang yang bersama beliau, kelompok yang kedua tadi, melengkapi sholatnya, menyempurnakan sholatnya, yaitu melakukan sholat yang kedua atau melakukan rakaat yang kedua tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukannya sendiri. Ya. Namun kemudian setelah mereka duduk pada tahiyat, ya, mereka melakukan salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kelompok yang kedua ini sampai dia atau sampai mereka menyempurnakan sholatnya dalam melakukan rakaat yang kedua, kemudian salam bersama-sama, yaitu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masing-masing kelompok mendapatkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu rakaat. Mendapatkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu rakaat dan kemudian menyempurnakan satu rakaat secara atau menyempurnakan satu rakaat masing-masing. Ya. Menyempurnakan masing-masing satu rakaat. Kemudian diantara sifat dari sholatul khauf, diantara tata cara sholat khauf yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cara yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibnu Abdullah. Beliau mengatakan, syahidu ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholatul khauf. Aku menyaksikan sholatul khauf bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasafafna soffain. Maka kami membentuk dua soff. Wal aduwu bainana wa bainal qiblah. Dan musuh berada di antara kami dan kiblat, yaitu musuh berada di tengah-tengah. Artinya musuh di arah kiblat. Bukan seperti tata cara yang sebelumnya, tata cara yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hasmah, musuh tidak pada arah kiblat. Karena ketika peperangan Zatul Riqa, mereka melawan kabilah Ghatafan yang tempat tinggal orang-orang Ghatafan di arah timur dari Madinah. Jadi mereka ketika akan berperang, mereka menuju ke arah timur, sedangkan kiblat bagi mereka ya, di arah selatan. Ya. Maka orang yang sholat menghadap ke arah selatan, dan orang-orang yang berjaga menghadap ke arah timur. Adapun pada tata cara yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, musuh berada di antara pasukan dengan kiblat. Ya, berada di antara pasukan dengan kiblat, berada di tengah-tengah, artinya berada di arah kiblat. Qala fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yaitu bertakbiratul ihram, maka kami pun bertakbir. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku dan kami seluruhnya ruku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, beriktidal. Kemudian kami pun mengangkat kepala kami secara bersama-sama. Tsumma hadara bisujudi was-shafu alladhi yalihi. Kemudian beliau turun untuk sujud dan shaf yang bersama beliau, ya. Shaf yang di belakang beliau yaitu shaf pertama turun untuk sujud. Satu shaf saja. Karena tadi disebutkan bahwasanya mereka para jamaah disusun dalam dua shaf. Nah, ketika melakukan takbir, kemudian juga ruku, kemudian i'tidal, mereka melakukannya bersama-sama. Namun ketika sujud, yang turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah shaf yang pertama, yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun shaf yang kedua, ya, dijelaskan setelahnya wa qama shaful muakhkharu fi nahril adu. Adapun shaf yang di belakang, maka mereka berdiri, ya, untuk menghadap musuh, ya, berjaga-jaga, yang membawa senjata mereka, ya, tidak ikut turun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya tetap ada yang berjaga, jangan sampai kemudian semua dalam keadaan sujud, ya, sehingga tidak ada yang berjaga-jaga, semuanya lengah. Maka ini adalah kelemahan bagi pasukan ketika mereka semuanya dalam keadaan lengah, tidak ada yang berjaga-jaga. Ya, maka mereka, ya, ya, sebagian dari mereka itu shaf yang belakang tetap berjaga-jaga menghadap ke arah musuh, ya, supaya apabila musuh datang menyerang mereka bisa membela diri dan kemudian melindungi saudara-saudara mereka yang kemudian diserang dalam keadaan masih melakukan sholat. Qala falamma qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujud. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sujud, wa qama shaful ladzi yalihi, dan shaf yang di belakang beliau telah berdiri, yaitu berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sujud sudah selesai, sudah melakukan sujud dua kali. Tinggal bangkit untuk menuju rakaat yang kedua. Maka in hadara shaful muakhkharu bis sujud. Maka shaf yang terbelakang turun untuk melakukan sujud wa qamu. Kemudian mereka berdiri. Ketika telah selesai melakukan dua kali sujud, mereka berdiri. Berarti ketika keadaan ini seluruhnya sudah berdiri semuanya. Ya, seluruhnya sudah melakukan rakaat yang pertama, sudah menyempurnakan sujud, walaupun kemudian ketika melakukan sujud tidak bersama-sama. Shaf yang pertama terlebih dahulu, adapun shaf yang belakang berjaga-jaga, kemudian baru setelah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan shaf yang pertama itu selesai dari sujud dan telah bangkit kepada rakaat yang kedua, barulah rakaat atau shaf yang terakhir sujud, ya, menyempurnakan rakaat yang pertama, ya, masing-masing, ya, tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma taqaddama shaful muakhkhar wa ta'akhkhara shaful muqaddam. Kemudian shaf yang di belakang maju dan shaf yang di depan mundur, yaitu bertukar tempat, ya. Yang orang-orang pada shaf yang pertama, pada awalnya pada shaf pertama, pada rakaat pertama mereka berada di shaf pertama, maka pada rakaat kedua ini mereka mundur, bertukar tempat dengan saudara mereka yang ada di belakangnya. Ya. Jadi shaf pertama menjadi shaf yang kedua, kemudian shaf yang kedua menjadi shaf yang pertama. Kemudian melakukan hal yang sama dengan rakaat yang pertama. Ya. Qala thumma raka wa raka'na jami'an. Kemudian beliau ruku, maka kami pun ruku seluruhnya. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dari ruku dan kami mengangkat kepala kami bersama-sama. Tsumma hadara bisujudi wasafu alladhi yalihi. Wa kana mu'akhkharan fi rakatil ula. Kemudian beliau sujud bersama saf yang di belakang beliau, yang pada awalnya adalah saf terakhir pada rakaat yang pertama. Yang pada rakaat pertama mereka adalah rakaat atau pada saf yang terakhir tidak ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada rakaat yang kedua mereka maju menjadi saf yang pertama dan ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qama as-saful mu'akhkharu fi nahril adu. Adapun saf yang akhir, saf yang di belakang yang pada rakaat pertama mereka adalah orang-orang yang berada di saf pertama, ya. Mereka pada rakaat yang kedua giliran mereka yang untuk kemudian berjaga-jaga tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Falamma qada sallallahu alaihi wasallam sujuda, maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sujud, wa qama safful ladzi yalihi, dan saf yang di belakang beliau telah bangkit. In hadara saful mu'akharu bisujudi fasajadu. Maka saf yang di akhir, saf yang di belakang turun untuk melakukan sujud, maka mereka pun bersujud. Tsumma sallama sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam, ya. Di mana beliau menunggu terlebih dahulu tentu saja orang-orang yang ada di saf terakhir yang tadi baru sujud, ya, setelah beliau selesai dari sujudnya. Maka apa? Beliau melakukan salam, maka kami salam bersama-sama, ya. Seluruhnya melakukan salam bersama-sama, ya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka pada sifat yang kedua ini, ya, semua melakukan sholat secara bersama-sama, hanya saja ketika ruku tetap ada yang berdiri, tetap ada yang berdiri. Ya, pada rakaat pertama yang berdiri adalah rakaat yang di akhir, pada rakaat yang kedua pun yang berdiri adalah rakaat yang di belakang, namun apa? Namun sudah bertukar posisi, ya, pada orang-orang yang pada rakaat pertama berada di saf pertama, pada rakaat kedua berada di saf yang terakhir, maka giliran mereka untuk berjaga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saf yang pertama melakukan sujud. Maka setelah selesai sujud, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saf pertama selesai sujud, maka baru mereka sujud dan kemudian seluruhnya melakukan salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bedanya dengan sifat yang pertama, ya. Kalau sifat yang pertama, kelompok yang pertama, ya. Yaitu melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat saja kemudian menyempurnakan dan salam sendiri. Ya. Adapun kelompok yang kedua, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua saja, ya, kemudian menyempurnakan salat sendiri-sendiri kemudian salam bersama Rasulullah, ya. Itu bedanya dengan sifat yang pertama. Kalau di sifat yang kedua ini takbirnya semuanya bersama Rasulullah, salamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ini sifat yang kedua. Kemudian selanjutnya, qomil sifat shalatul khaufi ma rawahu Ibnu Umar. Dan termasuk tata cara salat khauf adalah seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau berkata, meriwayatkan salat khauf yang dilakukan oleh Nabi, shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalatul khaufi bi ihda ta'ifataini rak'atan wa sajadataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf dengan salah satu kelompok, ya, yang mendapatkan giliran pertama, salah satu kelompok, sedangkan yang lainnya berjaga juga. Ya, rakaatan wa sajadataini. Satu rakaat, satu kali ruku dan dua sujud. Yaitu maksudnya satu rakaat. Ya, karena satu rakaat ada padanya satu kali ruku dan dua kali sujud. Wal ukhra muwajihatul adu. Adapun kelompok yang lainnya menghadap ke arah musuh. Ya. Tsumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu. Kemudian kelompok yang pertama ini berpaling selesai dari salat, ya. Atau berpaling walaupun kemudian belum selesai dari salat ini, baru satu rakaat, tapi kemudian berpaling, belum selesai salatnya. Wa qamu fi maqami ashabihim, dan mereka berdiri, ya, pada posisi teman-teman mereka, muqbilina 'alal adu, menghadapi musuh. Jadi bertukar posisi dengan kelompok yang kedua. Bertukar posisi dengan kelompok yang kedua, walaupun mereka baru sholat berapa? Satu rakaat. Ya, belum sempurna sholatnya. Waja'a ulaika fasholla bihim rak'atan. Kemudian datang mereka itu, ya, yang pada awalnya berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Ya. Mereka datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka satu rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau melakukan salam, tsumma qadha haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan. Kemudian mereka mengqadha, ya, melakukan salat, ya, menyempurnakan salat satu rakaat, dan mereka yaitu kelompok yang pertama juga menyempurnakan satu rakaat. Jadi pada tata cara ini, satu kelompok salat bersama Rasulullah satu rakaat, kemudian belum selesai, ya, menggantikan kelompok yang berjaga-jaga, ya. Kemudian kelompok yang berjaga-jaga masuk salat bersama Rasulullah rakaat yang kedua, ya. Kemudian Rasulullah salam, tidak menunggu kelompok yang kedua ini, tapi apa, langsung salam. Kemudian kelompok yang kedua ini menyempurnakan salat mereka sendiri, salam sendiri-sendiri, kemudian berpaling, dan datang kelompok yang pertama tadi menyempurnakan salat mereka dengan menambahkan satu rakaat, ya, kemudian salam sendiri-sendiri, ya, masing-masing itu apa, melakukan salat sendiri-sendiri, bukan kemudian berjamaah lagi, ya, bukan berjamaah lagi, tapi zahirnya itu jamaahnya hanya ketika bersama Rasulullah. Ketika menyempurnakan, mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Tata cara yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini juga muttafaqun alaihi. Dan di antara tata cara salat khauf, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama setiap kelompok, ketika ada dua kelompok, sholat bersama setiap kelompok dengan satu sholat yang tersendiri. Ya. Mengimami satu kelompok dua rakaat, mengimami kelompok yang kedua juga dua rakaat. Ya. Takbir bersama kelompok yang pertama, sampai terakhir salam masih bersama kelompok yang pertama, kemudian kelompok pertama berjaga-jaga, kelompok kedua yang tadi awalnya berjaga-jaga, sholat bersama Rasulullah dari takbir sampai salam juga. Ya, dari takbir sampai salam juga. Kemudian yang terakhir, tata cara salat khauf diriwayatkan pula oleh sahabat Jabir, hadis ini juga muttafaqun alaihi. Sahabat Jabir berkata, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dzatir riqa'. Kami maju bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam satu pasukan maju bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami tiba di suatu tempat yang bernama dzatir riqa'. Ya, kemudian dilanjutkan hadisnya sampai kemudian Jabir mengatakan fanu dia li shalah. Ya. Maka kemudian dikumandangkan azan untuk salat. Fasalla bi ta'ifatin rak'ataini thumma ta'akhkhara maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan satu kelompok dua rakaat, kemudian mereka pun mundur. Fasholla bi thaifatil ukhra rak'ataini, kemudian sholat dengan kelompok yang kedua dua rakaat. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba' wa lil qaumi rak'atan. Maka sholat tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 4 rakaat, sedangkan bagi jamaah ya mendapatkan 2 rakaat masing-masing mendapatkan 2 rakaat. Bedanya apa dengan tata cara yang sebelumnya? Kalau tata cara yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam bersama setiap kelompok ya. Kalau pada tata cara ini beliau melakukan salam ya di akhir saja, wallahu alam, itu yang kemudian menjadi perbedaan, melakukan salam di akhir saja ketika sudah menyelesaikan 4 rakaat ya. Jadi hampir sama dengan tata cara yang sebelumnya, hanya saja ketika tata cara sebelumnya beliau melakukan sholat secara sempurna 2 rakaat bersama kelompok yang pertama, kemudian melakukan 2 rakaat yang sempurna bersama kelompok yang kedua. Kalau pada sholat tata cara yang keempat ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan 1 sholat, ya. Namun 1 sholatnya itu 4 rakaat, ya. Sedangkan jamaah melakukan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelompok yang pertama 2 rakaat mendapatkan rakaat pertama dan kedua bersama Rasulullah. Kemudian kelompok yang kedua mendapatkan rakaat yang ketiga dan keempat bersama Rasulullah. Mereka hanya sholat 2 rakaat, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 4 rakaat. Ini tata cara yang keberapa? Yang kelima ternyata ya. Tata cara yang kelima. Jadi ada 5 tata cara yang dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, tata cara sholatnya yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hatmah yang muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah tata cara sholat yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tata cara yang ketiga adalah tata cara yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang muttafaqun alaihi. Kemudian tata cara yang keempat ya, tadi tidak disebutkan riwayatnya, namun kemudian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta An-Nasa'i. Dan yang terakhir kembali kepada sahabat Jabir juga, yang kelima ini sahabat Jabir juga seperti tata cara yang kedua, namun tata caranya lain ya. Dan hadis ini juga muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Nah, maka tata cara sholat ini dikerjakan apabila rasa takut yang dirasakan belum terlalu memuncak ya. Cuma khawatir bahwasanya musuh akan menyerang. Ada rasa khawatir dan takut musuh akan menyerang. Namun apabila rasa takut telah memuncak, sudah berkecamuk perang ya, maka ketika sudah dalam keadaan seperti itu ya, sudah dalam keadaan yaitu kocar kacir misalnya ketika sholat misalnya, kemudian ada musuh yang menyerang ya, nah ini dalam keadaan seperti ini tidak kemudian tetap melakukan sholat dalam keadaan sholat wakuf, tata cara yang kita sebutkan tadi, 5 tata cara tadi salah satunya ya, namun kemudian melakukan sholat tadi dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun sesuai dengan keadaan mereka ya, baik itu kemudian berkendaraan ataupun kemudian di berjalan kaki, dalam keadaan tidak berkendaraan boleh ya, dalam keadaan lari, dalam keadaan jalan, dalam keadaan berkendaraan boleh melakukan sholat ketika memang ya waktu sholat sudah sempit ya, sudah mendekati akhir waktu sholat, dalam keadaan perang masih berkecamuk ya, dalam keadaan musuh masih ada di hadapan pasukan tersebut, masih ada peperangan, masih kemudian beradu senjata ya, maka yang seperti ini tetap melakukan sholat dalam keadaan apapun ya, baik dia berjalan kaki atau kemudian berkendaraan atau kemudian dia dalam keadaan mampu menghadap kiblat atau kemudian tidak menghadap kiblat, maka boleh untuk melakukannya tanpa kemudian menghadap kiblat. Maka yang dikerjakan adalah kaum muslimin ya yang melakukan sholat tersebut ya, mereka melakukan sholat tadi dengan isyarat ketika ruku dan ketika sujud ya, sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kalau kemudian memang harus tegak kepalanya karena memang sedang berperang ya, tidak mampu untuk kemudian mengisyaratkan dengan kepala, ya sudah ya, semampunya saja ya. Dan kemudian tidak boleh mengakhirkan sholat ya, jangan kemudian mengakhirkan sholat ini karena sedang berperang, sedang panas-panasnya perang ya, kemudian mendekati akhir waktu sholat ya, perang terus berkecamuk dari awal waktu, misalnya waktu maghrib katakanlah, atau kemudian sebelum waktu yang masih terang ya, ketika waktu zuhur katakanlah, dari awal zuhur sampai kemudian mendekati akhir waktu zuhur belum selesai perangnya ya, masih berkecamuk perangnya, maka tetap melakukan sholat dalam keadaan apapun, tidak mengakhirkan sholat ya sampai keluar waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-239, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Maka apabila kalian merasakan takut, maka dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berkendaraan, yaitu lakukan salat tersebut dalam keadaan berjalan kaki ataupun dalam keadaan berkendaraan. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan rijal yang dimaksud adalah jamak dari rajul, bukan jamak dari rajul, tapi jamak dari rajul. Rajul itu orang yang berdiri di atas dua kakinya. Sama saja kemudian dia berjalan ataupun berdiri cuma apa? Diam begitu saja. Ya. Adapun rukban itu jamak dari rakib, yaitu seorang yang berkendara, sedang di atas kuda atau di atas unta, boleh untuk melakukan salat sambil menebaskan pedangnya, tidak mengapa. Ya, seperti ini, dalam keadaan takutnya sudah memuncak karena perang sudah berkecamuk. Dan ketika melakukan sholat khauf ya, dengan tata cara yang tadi, ketika rasa takut belum memuncak ya, disunahkan dan disenangi untuk kemudian masing-masing orang ya, menyandang senjata mereka. Ya, menyandang senjata mereka yang kemudian dia bisa membela diri dengannya ketika diserang oleh musuh ya, senjata yang ringan yang tidak memberatkannya, tidak mengganggunya ketika sholat ya, intinya supaya dia bisa membela diri ketika diserang oleh musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhudhu aslihatahum, ya, dan hendaknya mereka membawa senjata-senjata mereka ya, yang sedang sholat itu membawa senjata-senjata mereka, bukan yang sedang berjaga-jaga saja, tapi yang sedang sholat pun membawa senjata-senjata mereka. Baik ya, masih ada kelanjutan dari bab ini mengenai sholat al-khauf, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit nanti pada kesempatan yang selanjutnya, bismillah taala ya, pada pekan depan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.